Jungane ya. Sing ngendang iki cak silan aku sumbar ditabuhi kentrungan. Wadah. Gak ngerti nek aku ki pendekar bapakku endek irunge mekar. Kita dijula-juli. Para generasi tua lan generasi muda ayo sing rokok dikundang jakno saan dosa negara kita yo dibela lan ayo dipertahanno cekak jajah maneh barek bangsa alit ya apa dijajah bangsa liya sorone setengah mati mula kebebasan kita ya dibakar ata asasike hasil bumi kita dolor mesti dikrokoti nasibe bangsane dhewe wis gak tipe mula sing penting ayo bersatu mula aja seneng tukar apa tuh siji lan sijine ayo saling membantu supaya negarane cek tambah maju. Sing penting tole ilmu ayo diutamakno tapi sing berguna kanggo nusa lan akan apa bangsa ayo podo ditingkatno pendidikane anak-anak kita sebab iku besok sing tanggung jawab ya Allah mula aja seneng dolor eker-ekeran angko akire gak karukan arokokan galang persatuan lan kesatuan sebab iku kunci kemenangan ojo lali dulur jaga kesehatan sembarange jok ngliwati ukuran mangan turulah nyambut gawene kudu mawa perhitungan nek awake tetep sehat lancar tolek sandang pangan ayo podo jaga kondisi badan mula ojo sampe terlalu tegang. Mula kita cak kudu tolek penyegaran, kudu sering rekreasi, olahraga lan nikmati hiburan. Mula saiki dolor macem-macem anane tontonan, kita kudu nonton sing cocok barek kepribadian. Wapi sing cocok barek adat ketimuran, nek niru-niru sing gak kena akhire gak karu-karuan. Nek aku iki hiburane yo seje, senengane ngingu manuk yo cekake. Manuk siji dulur angel pakanane, yo iku manuk wari no Irian Jaya panggonane. Nek bojoku dulur senengane ngingu kucing, saben dino pakanane daging. Wingi gak nyekel duwe, gak iso blonjo pikirane pusing. Kucing limo dicul nonok kurungan gede, manuk kuntek kari manuk peking. Aku teko kate awakku kesel, delok manuk kuntek atiku yo mangkel. Gegeran rame dolor drijine tak tarik tugel, tak tarik kupinge cepot, duwe bojo kok tepak sing medhot. Ayo, ayo. Apa iki? Ya apa sih rek? Awakmu ola opolan kon kok sembrono, gawe gendeng kok gak kondo. Iki gendeng apa iki rondong? Rukuk mari ketiban klopo. Aduh aduh aduh aduh, soro aduh aduh aduh aduh, soro. Aku gelemi jeti rondone kaya putri, cintaku setengah mati, aku tak nginep rong bengi. Oleh rondo teles mari kejegur kali. Aduh aduh aduh aduh, adem me. Aduh aduh aduh aduh, adem me. Penjalu tak turuti, aku mari oleh rejeki. Tapi aku janji jok kebimbang sapari, nek konangan aku tak selentik no sapi. Aduh aduh aduh aduh, kak pokro. Aduh aduh aduh aduh, kak pokro. Deing ajak kenalan cari jenenge Endang, gelem tak jak pacaran tapi jaluk kendaraan. Ojo kuatir engko tak tukokno gledekan. Aduh aduh aduh aduh, aku ceketer. Aduh aduh aduh aduh, aku ceketer. Terus ngajak guyon dee gelem tak boyok, mripati kadek mencorong. Aree ayu moblong tapi sayang udele boten. Namung semanten kidungan kulon salan boten borong kerasa. Sarudin kalem loh lan uwis lan loh ya yuk painten kelak kenting buat namung semanten